Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma al-asilatu soal jawab. Ya, fadal Mas Bowo baca. Kencengin dikit suara antum, enggak jelas suara antum. Allati tuzakka kulluhu bayyanahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fasunatu mubayyinatu lil-qur'ani falladhi la ya'malu bi sunnati la yakunu 'amilan bil-qur'ani. Terus lanjut di sini siapa? Dimas. Muttaqiun ala arikatihi yakulu bainana wa bainakum kitabullahi nuhillu halalahu wa nuharrimu haramahu. Summa qala sallallahu alaihi wa sallam ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Fa nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ahbarana al-haulai wa hadharana minhum. Su'alun halinnafidu al-ashiru al-iradu al-dinillahi hal yutabbiku ala haqqi al-rafirati. Jawabun hala yantabiku ala kulli min fahman al-iradu al-dinillahi la yata'allamu wa la ya'malu bihi sawa'un min al-rafirati awi sufiyati awi al-kuburiyati awi nuhi. Nah, baik. Soal yujadu jama'atun yusammuna anfusahum al-Quraniyin. Ya, didapati sekelompok jamaah yang mereka menamakan diri mereka Quraniyin, ingkar sunnah kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia apa? Ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah, Quraniyun. Mereka beramalnya hanya pakai Quran. La ya'khuduna illa bil Quran. Mereka tidak beramal mengambil kecuali Quran saja. Fahal yuh kamu bikufrihim? Apakah mereka dihukumi kekufuran? Kata Syainam, enggak diragukan lagi tentang kekafiran mereka. Karena mereka berdusta terkait klaim mereka, kita tidak mengamalkan kecuali Quran. Quran memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul. Ya. Ya, di antara mengikuti Rasul adalah al-amalu bisunnatihi, mengamalkan sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, karena Allah Ta'ala berfirman, atiullah wa atiur rasul, wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian dirahmati. Tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Atiullah wa atiur rasul, wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ya, apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa yang dicegah oleh Rasul, dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah, berhentilah. Maka Quran, di dalam Quran terdapat banyak hal yang mujmal, yang global. La yufassiruha illa Rasul sallallahu alaihi wasallam bisunnatihi kasalah. Tidak ada yang mentafsirkannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Semisal salat, maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang salat di Quran, wahassa alaiha, dan mendorong untuk melakukannya. Namun apakah, siapakah yang menjelaskan kepada kita jumlah rakaat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Apakah Quran menjelaskannya kepada kita? Yang hada buyina, ini dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, berdasarkan sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasul mencontohkan ini sekian rakaat tata caranya dan seterusnya. Demikian pula zakat. Ya. Terdapat keterangannya di Quran, perintahnya untuk menunaikannya biitaiha. Namun apakah Quran menjelaskan nisab zakat, kadarnya, berapa kadar yang harta tersebut diambil untuk dizakati? Ini semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka sunnah menjelaskan Quran. Maka orang yang tidak mengamalkan sunnah, maka dia berarti tidak mengamalkan Quran. Nah, di sana ada orang, ada berapa hal yang tidak disebutkan di Quran. Ya, namun Rasulullah SAW, terdapat perintah Nabi SAW untuk melakukannya. Semisal larangan Nabi dari mengumpulkan, menggabungkan antara istri dan bibinya. Artinya gak boleh kita nikahin perempuan plus bibinya sekaligus. Ya, khalah atau ammah. Khalah bibi dari pihak ibu, ammah dari pihak bapak. Nah, ini gak disebutkan di Quran. Ya, nah, maka Rasul SAW menambahkan hal tersebut, bahwa menjamak, menggabungkan antara istri seorang wanita dan bibinya untuk dijadikan istri, ya, antara ammah dan khalahnya, ini sama bibi dua-duanya, ya, ini gak boleh. Maka wajib bagi kita untuk beramal dengan sunnah sebagaimana kita beramal dengan Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, wahaulai, dan mereka yaitu kaum Quraniyun ingkar sunnah, inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, alladzi la yantiqu anil hawa, yang Nabi SAW tidak berucap dengan hawa nafsunya. Nabi bersabda, yusiku rajulun, hampir-hampir seseorang dia syab'an, yang kekenyangan, muttaki'un ala arikatihi, yang dia bersandar di kursinya, dia mengatakan, di antara kita ada Quran, kita menghalalkan apa yang nuhillu halalahu, kita menghalalkan Quran saja, kita mengharamkan haramahu, apa yang diharamkan Quran saja. Dia gak ngerti, malas gitu kan. Maka Nabi bersabda, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu, ketahuilah aku diberikan Quran dan yang semisalnya bersamanya, itu sunnah. Maka Nabi mengabarkan kepada kita tentang mereka, yaitu Quraniyun, ingkar sunnah, dan Nabi mewanti-wanti kita dari bahaya mereka, kesesatan mereka. Pertanyaan kedua, apakah pembatal ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah itu juga dapat diterapkan kepada orang Rafidah, mereka kafir? Ya, maka kata saya, ini juga diterapkan kepada setiap orang yang berpaling dari agama Islam, dari agama Allah, yang tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, apakah Rafidah, kaum Sufi, kaum Kuburiyun, ya, dan selain mereka. Nah, terus, Tafadhal Payanto. Apakah dapat diterapkan juga terjadinya pemaksaan ini bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah atau sujud pada berhala, boleh enggak karena dia dipaksa gitu, boleh enggak gitu. Bisakah udzur terpaksa ini berlaku bagi orang yang menyembelih atau sujud kepada selain Allah? Kata Syekh, jawabannya dipaksa ini hanya untuk ucapan, bukan untuk fi'il. Ini yang tadi saya sebutkan. Ya, berdasarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana? Di Al-Istiqomah. Ya. Boleh tuh kapan-kapan kita kaji Al-Istiqomah, cuman tebel bukunya. Kalau ngaji seminggu sekali ya sabar 4 tahun. Ya. Ya, tebel kan. Nah, itu bukunya bagus banget, masyaallah. Ya, mungkin setelah Lumatul Itiqad. Masyaallah. Ah, Lumatul Itiqad pekan depan selesainya kapan? Setahun ya insyaallah. Mana berikutnya lagi? Ah, amal qaul ada pun ucapan, maka mungkin ya dia mengucapkan sebuah kalimat kekufuran jika dipaksa untuk menghindari pemaksaan tadi, diancam mau dibunuh. Ya, inilah yang terdapat keterangannya di Quran. Jadi enggak ada alasannya kenapa melakukan penyembelihan untuk selain Allah dipaksa, itu enggak ada. Nah, berarti itu enggak ada udzur sama sekali. Jawab berikutnya pertanyaan. Saya baru masuk Islam 3 bulan yang lalu. Saya mempunyai kedua orang tua yang keduanya masih kafir. Kaifa atamalu ma'ahuma? Gimana saya berinteraksi dengan kedua orang saya tersebut? Apakah saya wajib membencinya dengan kebencian yang mutlak? Maka jawab Syekh, muamalah, interaksi itu tetap ada, takunu tetap ya tetap eksis ada bersama mereka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya. La tajidu qauman, jangan tidaklah engkau dapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir ternyata dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun aba'ahum, walaupun mereka itulah bapak-bapak mereka. Nah, maka anda membenci kedua orang tua karena Allah benci agamanya. Adapun berbuat baik kepada keduanya, berbakti kepada keduanya, ya berbuat kebajikan pada keduanya, itu tetap boleh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, seandainya keduanya memaksa engkau untuk berbuat syirik, maksa untuk berbuat syirik, bukan cuma kafir, maksa kafir lagi, fala tuti'huma, jangan taati keduanya, wa sahibhuma ya fid dunya ma'rufa, perlakukanlah keduanya di dunia ini dengan baik. Maka ini mimba bi raddil jamil, ini dia bagian dari bab membalas kebaikan. Maka walid, ya, orang tua, ayah, dia memiliki hak untuk dibakti, untuk berbuat bakti kepadanya, walihsan, untuk berbuat baik kepadanya. Adapun kecintaan dengan kalbu, maka janganlah anda mencintai orang kafir selama-lamanya. Ibrahim tatkala sudah jelas baginya bapaknya musuh Allah, maka dia berpas diri darinya. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menutup juga dengan selawat sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wasallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi. Selesai di tanggal 5 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita mulai sekitar bulan 7 bulan atau 8 bulan yang lalu. Ya, 8 bulan berarti kajiannya ini selesai kurang lebih, ya. Pekan depan insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan Lumatul Itiqad Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bertema tentang usul-usul Ahlussunnah dalam asma sifat. Ya, insyaallah kita akan kaji jamnya biasa Sabtu siang ini. Ya. Ada yang masih belum punya kitabnya? Masih ada ya. Nah, di mana-mana infonya habis ya. Ya, semoga antum yang belum punya segera dapatkan. Ya. Karena kajiannya bukan depan, insyaallah. Saya mohon maaf selama 8 bulan ini terjadi kesalahan ya dalam penyampaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ini semua. Ya, dan membuat kita semakin memahami agamanya ini. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.